Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Fad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. عباد الله، فإن خير الحديث وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa qulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, itulah suatu muqaddimah dalam berkhutbah yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ayuhal ikhwah rahimahullah, nazalat alaih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya di alam kehidupan ini, yang mana manusia mendapati berbagai problem di atas keislamannya, di atas takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi orang tersebut akan melenceng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sabar, tidak gentar, tidak sabar, dan dia malah menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala Allah ta'ala, falya'lam Allah alladhina amanu wa ya'lamanna almunafikin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ibtila, cobaan, supaya bisa membedakan, supaya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana orang-orang yang beriman, yang kokoh dari keimanannya, dan mana orang-orang yang munafik, yang mereka hanya sekedar menampakkan keimanannya, yang sekedar menampakkan keislamannya, akan tetapi bahwa batinnya terdapat kekufuran, terdapat kesyirikan, terhadap keraguan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka mengejek-ngejek agama Islam di sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Tetapi bahwa apa yang mereka lakukan dari orang-orang munafik. Tentu kalau tidak diketahui oleh orang-orang mukmin, tetapi perbuatan mereka diketahui Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, bahwa manusia menghadapi cobaan, menghadapi bahaya, menghadapi malapetaka, yang seharusnya seseorang menyadari, mengetahui apa sebab-sebab orang tersebut mendapatkan bahaya, mendapatkan malapetaka, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi satupun dari makhluknya, tidak pernah mendzalimi kita. Tetapi toh kenapa ada kalanya seseorang mendapatkan cobaan, mendapatkan malapetaka, dan seterusnya, baik itu malapetaka yang besar berupa bencana atau malapetaka yang kecil, yang seorang tersebut terkena musibah yaitu sakit atau yang lainnya. Tentunya bahwa setiap musibah seseorang, setiap musibah yang menimpa seseorang, tidaklah semua itu dari tangan perbuatan seseorang itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzaliminya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari apa yang dari musibah yang menimpa kalian, tidaklah semuanya itu dari perbuatan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, mengampuni kebanyakan dari dosa yang dibuat oleh manusia itu. Sehingga seseorang mendapatkan tatkala mendapatkan musibah, tatkala mendapatkan kecelakaan, tatkala mendapatkan mudarat, seseorang untuk berpikir dari mana mudarat tersebut, untuk mengoreksi dirinya sendiri, mereka itu melakukan apa, atau diri saya ini melakukan apa dulu. Sehingga dari situlah bahwa orang tersebut mengetahui kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh dirinya sendiri. Bahwa setiap orang untuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat lapang ataupun di saat sempit ataupun di segala keadaan, seorang untuk berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun jiwanya ataupun badannya terkena musibah, atau hartanya juga terkena musibah, atau keluarganya juga kena musibah, jangan sampai seorang tersebut untuk bersuudzon terhadap Allah, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, kalau seandainya seseorang mengetahui sebab-sebab terjadinya musibah yang menimpa dirinya, yang semuanya itu dari dosa-dosa mereka sendiri, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, jangan sampai seseorang melakukan dosa malah dia jauh dan tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia lalai terhadap Allah. Saya melakukan dosa, kemudian dia sudah putus asa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah tidak membantu kami atau tidak mengampuni kami, sehingga dia terus-menerus melakukan maksiat, bahkan ditambahi untuk melakukan maksiat. Tapi seseorang ketika mengetahui kalau dia melakukan perbuatan yang menyelisihi Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia untuk bercepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bersuudzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya qul ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusikum am la anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Tentunya melampaui batas ini adalah melakukan yang haram. Baik itu perkataan yang mengandung haram, baik itu ucapan yang mengandung tangannya melakukan yang haram, atau semua apa yang dilakukan mengandung yang haram yang mengakibatkan orang tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian untuk malah menghindar dari taubat. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini untuk bersegera, orang yang melakukan perbuatan dosa untuk bersegera, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian untuk merasa atau putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Kalau seandainya seseorang melakukan kemaksiatan, baik dosa kecil, Allah akan mengampuninya. Kalau orang tersebut melakukan dosa yang besar, Allah akan mengampuninya. Kalau seandainya seorang tersebut melakukan kesyirikan, kekufuran, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya selama dia belum meninggal. Ayyuhal rahimahullah, inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semuanya, jangan kita untuk putus asa. Berapa dari kalangan para sahabat yang mereka di zaman jahiliyah melakukan kekufuran, kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada patung-patung atau berhala di setiap harinya. Tetapi mereka ketika masuk Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam, langsung dia bertobat kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bari berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, dari kesyirikan, dari kekufuran, dan yang lainnya, dari maksiatan. Para sahabat, kalau kita lihat akhlak beliau, bercepat-cepat untuk melaksanakan kebaikan. Ketika mereka melakukan maksiat, maka kalau ketika, dan mereka sadar, cepat-cepat untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang datang dari Rabb kalian, yang diturunkan kepada kalian. Tentu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, tentunya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada umatnya sampai sekarang ini. Bahwa Al-Qur'an tetap ada sampai hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, bukan dikarenakan hawa, bukan dikarenakan keinginan atau kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hakikatnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam ayat yang kedua, ketika ayat yang pertama kita disuruh untuk tidak berputus asa dengan rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Dan ayat yang kedua untuk mengikutinya, untuk mengikuti, yaitu untuk mengamalkan apa yang telah datang kepada kalian. Bukan hanya sekedar orang tersebut kepinginnya, yang penting Allah akan mengampuni dosa kita, kemudian dia mengulangi kemaksiatan tersebut. Tetapi bahwa ayat yang kedua ini merangkan bahwa orang tersebut untuk konsekuen, untuk beramal setelah dia bertobat, untuk melepaskan dirinya dari perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan kitab Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut untuk mengamalkan apa yang telah diturunkan. Sebelum min qabli ay ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun, sebelum kalian akan didatangi suatu azab, suatu siksaan yang kalian tidak akan tertolong. Tentu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada hamba-hambanya, siapa yang akan menolong? Tentara yang dia miliki pun tidak akan bisa menolong. Keluarga yang banyak yang mereka menyegani dia, semuanya tidak akan bisa menolong. Lihatlah Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang kuat, tidak akan selamat dari siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang di zamannya Nabi Saleh dan Nabi Hud, yang mereka mempunyai bangunan yang kuat, yang tinggi-tinggi, yang tidak ditemui di zaman tersebut. Dan mereka bersembunyi ketika mendapatkan azab, azab datang kepada mereka, mereka bersembunyi atau menghindari dari azab di rumah-rumah mereka, tetapi toh mereka tidak bisa menyelamatkan dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimahullah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab tsumma la tunsarun. Dan jangan sampai seseorang ketika di dunianya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhiratnya menjadi orang yang menyesal. Orang yang menyesal bukan sekarang, tetapi orang yang menyesal nanti di akhirat, baru mereka itu terasa, baru mereka itu menyadari, baru mereka merasakan apa akibat akibatnya kalau dia meninggalkan kebenaran. An taqula nafsu ya khasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai seorang mengatakan, aduhai, sangat merugi, atau aku dalam kerugian karena saya di dunianya meremehkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku adalah menjadi dulunya adalah termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sekarang mereka bisa bersenang-senang, mereka bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Kita jangan terpengaruh dengan mereka. Kita jangan sampai menilai orang-orang kafir dengan dunianya. Lihatlah, jangan sampai menjadi orang-orang awam yang mengatakan, lihat kamu itu taklim terus setiap hari di masjid, hartanya tidak bertambah, lihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lihat bahwa hartanya bertambah, mobilnya yang dulu satu menjadi dua, yang rumahnya dulu 10 kali 10 sekarang menjadi 20 kali 40. Seseorang jangan menilai dari harta, tetapi seseorang untuk menilai dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menikmati di dunianya tetapi akan menyesal di akhiratnya, sebagaimana dalam ayat tersebut. Au taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Jangan sampai menjadi seorang dia mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku, aku menjadi orang yang bertakwa. Enggak bisa. Orang yang di akhirat sudah bisa jadi orang bertakwa. Orang yang bisa bertakwa itu ketika hidup di akhirat, di dunia, afwan. Ketika di dunia, bahwa orang yang sudah di akhirat tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Au taqula hina taral adab. Au taqula hina taral adab an law anna li karratan la akuna minal mu'minin. Au mutakin aywan. Atau seandainya aku, ya ketika dia melihat azab yang ada di akhirat, seandainya aku bisa hidup kembali ke dunia, maka aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Bahwa orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin untuk kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh atau menjadikan dirinya beriman kepada Allah atau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Itulah termasuk penyesalan-penyesalan orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyesalnya itu di akhirat, bukan di dunia. Karena itulah kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mumpung dikasih umur panjang insyaAllah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih kesehatan, pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah, terlebih lagi adalah untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu adalah suatu peluang emas, adalah suatu kenikmatan yang tidak didapati oleh setiap hamba. Orang yang mendapati Islam banyak, tetapi kalau orang yang mendapati nikmatnya talabul ilm itu hanya sedikit. Maka itu jangan sampai kalian bersedih, jangan kalian itu bersempit hati dikarenakan hidup di masjid atau hanya belajar, hanya mendengar ta'lim, hanya menghafal. Akan tetapi seseorang untuk bergembira karena ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, belajar dengan tenang, dengan tuma'ninah, dan juga berharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas mengharapkan semuanya untuk dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jangan sampai dicampuri dengan niat-niat yang lain untuk mencari dunia, untuk mencari kedudukan, untuk mencari menjadi terkenal atau yang lainnya dari permasalahan dunia. Maka seorang talabul ilmi untuk ikhlas bahwa mencari ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan syariat Islam, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lainnya. Ayuhal ikhwah, inilah sedikit dari nasihat untuk kita semuanya, baik dari saya sendiri atau yang lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah agar kita dikasih istiqamah di atas sunnah ini atau di atas istiqamah di atas talabul ilmi. Karena tidak semua seorang mendapatkan istiqamah ini. Kadang-kadang seorang mengenal sunnah tetapi di pertengahan jalan malah dia berbelok dari sunnah tersebut. Seorang bisa jadi di awal-awal menuntut ilmu tetapi di pertengahan jalan dia malah meninggalkan dan sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain atau sibuk dengan dunia, dan dia melepaskan dari suatu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.